بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الشاهد intinya adalah أننا ما نقول لماذا أعطى الله هذا الإيمان وأعطاه العلم وكذا لماذا أعطاه المال أو السلطان ولماذا حرم هذا. Bahwasanya kita tidak mengatakan mengapa Allah Ta'ala memberikan kepada orang ini keimanan dan memberikan kepadanya ilmu dan seterusnya. Kenapa Allah Ta'ala memberikan kepadanya harta atau kekuasaan, dan mengapa Allah Ta'ala menghalangi orang yang ini darinya. Ma naqulu hadha, la yajuzu hadha. Kita tidak mengatakan hal ini, tidak boleh yang seperti ini. Hadha i'tiradun 'ala Allah tabaraka wa ta'ala al-hakim. حكيم العليم العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة. Ini merupakan kritikan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang maha adil, yang tidak menzalimi seberat semut kecil pun. Wal qadaru kama yuqalu sirrun min asrarillahi azza wa jalla. Dan takdir sebagaimana dikatakan merupakan sebuah rahasia dari rahasia-rahasia Allah azza wa jalla. La tufattish fihi kathiran. Janganlah engkau memeriksa, janganlah engkau banyak memeriksa permasalahan takdir. Yushabbihunal bahtha wattanqiba fil qadari mithlan nadhari fi ashi'atish shamsi. Mereka para ulama menyerupakan berdalam-dalam dalam membahas takdir dan mencari-cari permasalahan yang berkaitan dengan takdir, seperti melihat cahaya matahari. Tafqadu basaraka idza nadharta fiha. Engkau akan kehilangan penglihatanmu apabila engkau melihat ke arah cahaya matahari. Wala tudriku hajmas syamsi. Dan engkau tidak akan mengetahui ukuran bentuk matahari. Yaqulu فَمَنْ قَالَ إِنَّ فَضْلَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ سَوَاءٌ فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa mengatakan bahwasanya keutamaan Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang yang kafir sama saja, maka ia adalah ahlul bid'ah. Hadza mimma dhahaba ilaihi al-mu'tazilatu. Ini di antara pendapat orang-orang Mu'tazilah. Yaquluna, mereka mengatakan, a'tallahul kafira wal mu'mina sawa'an. Mereka orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah memberikan kepada orang yang kafir dan orang yang beriman secara sama. Nahnu naqulu ay ahlus sunnati. Kita mengatakan, yaitu ahlus sunnah, tafaddalallahu alal mu'minina fa'a'tahumul imana wa'a'tahumul huda wahadahumus siratal mustaqima. Allah Ta'ala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang beriman, maka Allah Ta'ala berikan kepada mereka keimanan dan berikan kepada mereka petunjuk, dan Allah Ta'ala memberikan, menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Wa haula'i adallahumullahu yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'u. Sedangkan orang-orang yang kafir ini Allah Ta'ala menyesatkan mereka, Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah Ta'ala menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki. Wala yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Dan tidaklah Allah Ta'ala ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah para hamba yang akan ditanya. Bal faddalallahu al-mu'mina 'alal kafiri. Bahkan Allah Ta'ala melebihkan orang yang beriman atas orang yang kafir. Naam, fa'tahumul imana wa waffaqahum wa saddadahum. Ya, Allah Ta'ala memberikan kepada mereka keimanan, memberikan taufik kepada mereka, orang-orang yang beriman, dan meluruskan mereka. Watta'i'a 'alal 'asi. Dan Allah Ta'ala melebihkan orang yang taat atas orang yang bermaksiat. La syakka, tidak ada keraguan sama sekali. Afa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah kami jadikan kaum muslimin seperti para pelaku kemaksiatan? Ada apa dengan kalian? Bagaimana kalian menghukumi? Wal ma'suma 'alal makhdhuli. Dan Allah Ta'ala melebihkan orang yang terjaga dari kemaksiatan atas orang yang ditelantarkan. Ya'ni al-ma'suma, yaitu orang yang terjaga dari dosa kemaksiatan. Ba'dun nasi, yuwaffiquhumullahu lilistiqamati 'alal haqqi wasabati 'alal islami. Sebagian manusia Allah berikan taufik kepada mereka untuk istiqamah di atas kebenaran dan kokoh di atas Islam. Wabadun nasi la yuwaffaquna fayaqa'una fil ma'asi wal jara'imi wal bida'i wad dalalati. Sedangkan sebagian manusia yang lain tidak diberi taufik, maka jatuhlah mereka ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan, kejahatan-kejahatan, kebid'ahan-kebid'ahan, dan kesesatan-kesesatan. Wa hadza min fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk di antara keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza min fadlillahi 'ala ha'ula'i tha'iina. Ini termasuk di antara keutamaan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang taat. Wa min hikmatillahi wa 'adlihi fil 'asina. Dan ini termasuk hikmah Allah Ta'ala dan keadilannya terhadap para pelaku kemaksiatan. Wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana li ta'atihi wa an yahdiyana ila ar-rasyadi wa subulil haqqi wa an yujannibana turuqa ahli dhalali. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk mentaatinya dan memberikan hidayah kepada kita menuju petunjuk dan jalan-jalan kebenaran, dan agar Allah Ta'ala menjauhkan kita dari jalan-jalan orang-orang yang sesat. Amin. Wa ala kulli halin kataballahu maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanatin. Dan bagaimanapun juga Allah Ta'ala telah mencatat takdir-takdir para makhluk 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit-langit dan bumi. Wa kataba as-su'ada'a wa yassarahum li'a'malis sa'adati. Dan Allah Ta'ala telah mencatat orang-orang yang berbahagia, dan Allah mudahkan mereka untuk melakukan amalan-amalan orang-orang yang berbahagia. Wa kataba asy-syaqa'a 'alal asqiya'i min dzalikumul waqti. Dan Allah Ta'ala telah mencatat orang-orang yang sengsara, dan Allah Ta'ala telah mencatat kesengsaraan atas orang-orang yang sengsara semenjak waktu tersebut. Wa yassara al-ashqiya'a li'a'mali syaqa'i. Dan Allah Ta'ala memudahkan orang-orang yang sengsara untuk melakukan amalan-amalan kesengsaraan. Dzalika fadlun minhu subhanahu wa ta'ala. Hal itu yaitu yang berkaitan dengan orang-orang yang bahagia merupakan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. wa hadza 'adlun minhu subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang ini, yaitu yang berkaitan dengan orang-orang yang sengsara, merupakan keadilan darinya subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala, al imam al barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa la yahillu an taktuman nasihata ahadan minal muslimina barrahum wa fajirahum fi amri ad-dini, faman katama faqad ghashshal muslimina wa man ghashshal muslimina faqad ghashshad dina wa man ghashshad dina faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minina. Tidak boleh bagimu menyembunyikan nasihat dari siapapun dari kalangan kaum muslimin, apakah ia orang yang taat ataukah orang yang berbuat kemaksiatan dalam perkara agama. Maka barang siapa menyembunyikan nasihat, sungguh ia telah berbuat kecurangan terhadap kaum muslimin. Dan barang siapa berbuat kecurangan kepada kaum muslimin, berarti ia telah berbuat kecurangan terhadap agama ini. Dan barang siapa berbuat kecurangan terhadap agama ini, sungguh ia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, Allahu akbar, Allah maha besar. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan penjelasan-penjelasan dan petunjuk yang kami turunkan setelah kami menjelaskannya kepada manusia di dalam Al-Kitab, mereka itulah yang Allah laknat mereka, dan orang-orang yang melaknat pun melaknat mereka. فالذي يكتم الحق ويكتم النصيحة ولا يبينها للناس هذا غاش ويستحق من الله اللعنات. Maka orang yang menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan nasihat serta tidak menjelaskannya kepada manusia, orang ini telah berbuat curang, dan ia berhak mendapatkan laknat-laknat dari Allah Ta'ala. Wa hadza yatahattamu ala man 'indahu ma'rifatun bil haqqi minal kitabi was sunnati an yubayyina linnasil haqqa al-aqaidas sahihata minal aqaidil batilati wal halala minal harami wal ma'rufa minal munkari was sunnata minal bid'ati wal huda minad dalali. Dan hal ini wajib bagi siapapun yang padanya terdapat pengetahuan tentang kebenaran, baik dari Alkitab maupun Sunnah, wajib baginya untuk menjelaskan kebenaran kepada manusia. Akidah-akidah yang benar dari akidah yang batil, yang halal dari yang haram, perkara yang baik dari perkara yang mungkar, sunnah dari kebid'ahan, dan petunjuk dari kesesatan. Mas'uliyatun 'azimatun 'ala tullabil 'ilmi wa warasatil anbiya'i 'alaihimus salatu wassalam. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang agung bagi para penuntut ilmu dan bagi para pewaris para nabi alaihimus salatu wassalam. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala ma ba'athan nabiyyina illa liyubayyinu linnasil huda minad dalali وَلِيُخْرِجُوهُمْ بِالْوَحْيِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَلِيُمَيِّزُوا لَهُمْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengutus para nabi melainkan untuk menjelaskan kepada manusia petunjuk dari kesesatan, dan untuk mengeluarkan mereka manusia dengan wahyu dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya, dan untuk membedakan bagi mereka manusia antara kebenaran dengan kebatilan. Kana an-nasu ummatan wahidah وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dahulu manusia adalah umat yang satu, lalu Allah Ta'ala mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah turunkan bersama mereka kitab-kitab dengan kebenaran agar Allah Ta'ala menghukumi di antara manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan tidaklah berselisih padanya kecuali orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan karena kezaliman di antara mereka. Maka Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman menuju kebenaran yang mereka perselisihkan dengan izinnya, dan Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Fal kutubu wasyara'i'u ma syara'ahallahu tabaraka wa ta'ala wa anzalaha ila ar-rusulil kirami alaihimus salatu wassalamu illa lihidayatin nasi wa tamyizil haqqi minal batili wal huda minad dalali. Maka kitab-kitab dan syariat-syariat tidaklah Allah Ta'ala mensyariatkannya dan tidaklah Allah Ta'ala menurunkannya kepada para rasul yang mulia alaihimus salatu wassalamu, melainkan untuk memberikan hidayah kepada manusia, membedakan kebenaran dari kebatilan, dan membedakan petunjuk dari kesesatan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menyelesaikan kitab ini pada hari Ahad. Yassallallahu.